Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa amma ba'du. Sadat al-A'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, fadilatil mukarram, Bapak Kiai Haji Ahmad Rofiq Sirot, panjenenganipun Romo Kiai Haji Asnawi Umar, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah, bil khusus menteri yang kiai, kiai yang menteri. Kalau saya panggil beliau mas, mau dipanggil bapak masih terlalu muda. Mas Dr. Honoris Causa Haji Imam Nahrawi SAG MKP, kebanggaan kita, kecintaan kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan zahir batinnya untuk menjalankan tugas-tugas mensejahterakan bangsa Indonesia, membantu Bapak Presiden Joko Widodo. Amin Allahumma. Amin. Yang mewakili Kementerian PUPR, yang mewakili pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, ada Pak Camat Jabon, Pak Kapolsek bersama para anggota, Bandan Ramil berikut para anggota, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, terutama saudara-saudara saya, warga tiga desa komunitas yang terusir, karena memang untuk menjadi besar, sukses, dan maju itu harus terusir lebih dulu. Banyak orang yang bisa membangun rumah besar, megah, mewah setelah terusir dari kos-kosan. Kawitane ngekos, soale beberapa bulan gak iso bayar kos-kosane, sing duwe kos-kosan ngamuk-ngamuk diusir. Tapi barokai terusir itu akhirnya dia bisa membangun rumah lebih besar, lebih megah, lebih mewah daripada yang punya kos-kosan. Banyak orang yang bisa mendirikan lembaga besar setelah terusir dari yayasan yang dulu dia ngampung di dalam yayasan tadi. Banyak kiai-kiai yang akhirnya punya pondok pesantren itu setelah terusir dari yayasan. Ibu-ibu penjenengan kalau punya pohon pisang, kalau kepingin buahnya gede-gede, landung-landung, itu caranya diapakan? Dipindah. Nah, kalau dibiarkan ngerumpel nengkono ya mesti puret-puret. Maka kalau ingin buahnya landung-landung besar-besar harus dipindah. Rasulullah menjadi besar di Madinah itu setelah terusir dari Mekah. Mulane sampeyan duwe mantu ben cepet iso gawe omah dhewe, kudu diseneni bendino. Lek atik gak digetahi malah meruweti moro tuwa. Barokai terusir oleh lumpur, sekarang kelihatan lebih seger-seger, lebih barokah-barokah. Masih mending jenengan gak diusir karo Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Karenanya kesempatan yang membahagiakan ini saya ingin berbagi kepada panjenengan semua. Mohon maaf Mas Menteri kalau saya dibilang kasih nasihat, petuah atau mau idul hasanah itu bukan level saya hanya sharing saja, mengingatkan kembali kepada saudara-saudara saya yang tergabung dalam gempur orang-orang yang terusir, bahwa wajib hukumnya untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kita sudah dikaruniai 7 macam nikmat oleh Allah, walaupun kita kurang menyadari, walaupun kita sering lupa dengan 7 macam nikmat ini. Padahal 7 macam nikmat pemberian Allah yang sudah kita dapat itu modal utama untuk menyempurnakan kenikmatan hidup agar menjadi 10, sesuai dengan filosofi orang tua kita dalam tembang Lir Ilir itu, syairnya ditutup dengan do sura o sura hore. Hidup ini harus surak hure, jangan cuma awe-awe. Kalau ujung dari tembang Lir Ilir itu do surak o surak hure, maka ujung kehidupan kita nanti juga harus bisa surak hure, jangan cuma awe-awe. Surak hure itu simbol orang yang gembira, bahagia, karena surak itu diekspresikan dengan tepuk tangan yang bahasa Inggrisnya the keplok. Surak hore itu orang gembira, orang bahagia. Surak hore itu tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan lambang kegembiraan dan kebahagiaan, kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh. Lah orang tepuk tangan itu kan kedua tangan bertemu sehingga terkumpul 10 jari. Ini yang saya maksudkan 10 kenikmatan yang akan membuat hidup kita menjadi sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Modalnya adalah 7 nikmat yang sudah kita dapat, tapi kadang kita lupa dan tidak menyadari. Apa saja itu? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Ini jumlahnya kan 7. 1 sandang, 2 pangan, 3 papan, 4 kendaraan, 5 anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. Ini semuanya sudah kita dapat, tapi kita sering lupa. Pertama, sandang. Perasaan sekarang gak ada orang yang gak bisa nyandang, gak bisa beli pakaian. Pakaiannya udah bagus-bagus. Kalau orang zaman dulu, pakaiannya jelek-jelek. Bisa beli baju baru, itu nunggu hari raya. Hari raya bisa beli baju baru, itu pun kalau anaknya orang kaya. Lek anake wong gak duwe, gak iso tuku klambi anyar. Yo klambi lawas, cek ketok ganti di winter. Sing guyu iki mesti duwe pengalaman winter. Ayo jujur dijawab Bapak Ibu, dulu panjenengan waktu masih kecil kalau dibelikan baju sama orang tua, niku lambine sedengan napa lodok? Pas apa kebesaran? Mesti kebesaran. Emang sengaja sama orang tua dibelikan baju yang kebesaran, tujuannya biar awet. Panjenengan waktu kecil sempat protes, "Bu, lambine kegeden, gak popo nak, engko suwe-suwe lak sedengan." Ditelateni yo sedengan temen, tapi sedengane yang wis elek lambine. Saya itu masih ingat dulu waktu masih kecil kalau diberikan kopiah sama abah saya itu kan sering sesek karena kepala saya waktu kecil itu cepet banget pembesarannya. Iya, setiap dibeliin kopiah itu bentar udah sesek, dibeliin lagi sebentar udah sesek. Akhirnya kali abah kulon itu ditukokno sisan sing gawedi terus dibitingi. Jadi kula niku nate ngrasakno gawe kopiah bitingan. Ya suwet dengan wong dibitingi. Engko lek wis sesek aku laporan, "Bang, mbon sesek." Ya wis gak popo, bitinge disetel. Masya Allah. Sekarang mana ada orang yang susah nyandang. Apalagi ibu-ibu tiap minggu bisa beli baju online. Gino bangge, wis enak kabeh. Yang kedua pangan. Gak ada orang yang kekurangan makan saat ini. Kalau anak zaman dulu, kita masih ingat waktu kecil, mau berangkat sekolah itu sering gak nemu sarapan. Pulang sekolah, belum ada kepastian kalau masaknya ibu yang di rumah sudah matang. Maka terpaksa memanjat pohon asem, ambil daunnya yang masih nom itu, sinom vitamin C, mampir kebun tebu nyolong, sing penting gak konangan mandore. Lho sing biyen tukang nyolong tebu saiki iso dadi camat kok wonge. Manjat pohon jambu diundui sepet-sepet dipangan. Ada mangga belum tua dilempar pakai batu. Begitu jatuh banting ning aspalan kerokoti sak pelok-peloke. Mas Imam yo nate ngalami ngono. Nyatane saiki yo dadi menteri. Biyen tukang bandemi pencet kerokoti sak pelok-peloke. Makan nasi putih sama ikan ayam itu kalau enggak hari-hari baik, ada tetangga punya hajat enggak keturutan nggih mboten. Biyen mangan sego putih lawone iwak pitik iku nek gak dina-dina becik gak keturutan. Saiki mangan sego putih ben dina, soal iwak pitik urusan sampean. Dulu makan pakai telur goreng itu nunggu kalau ada ndok kopior. Jadi ada ayam anggren itu dinteni yang gak netes, akhirnya didengkek nang serengenge. Wah saya api kiono telu digoreng nang wajan gak diambak-ambak no leng goreng tipis dirisi dadi wolu. Mergo sak keluarga isine wong wolu. Dulu Masya Allah bisa mangan buah yang ngenteni luruane codot. Masya Allah kalau ingat itu. Sekarang wah wis berlimpah turah-turah, ibarat anak ayam mati di lumbung padi. Bukan karena kekurangan bahan makanan, tapi karena gurukan panganan. Dulu kalau ada orang sakit itu penyakitnya rata-rata karena kurang makan. Lek saiki ana wong lara iku penyakitnya rata-rata mergo kakean. Lah wong pengajiane mangan gitu. Wis cukup papan. Ya rumahnya udah bagus-bagus, apalagi yang kena ganti rugi itu malah alhamdulillah. Pokoknya ganti rugine wis beres. Iso gawe omah luwe apik kok nyatane. Nggih napa mboten? Mbiyen nang kene omahmu elek-elek saiki pindah relokasi ndok kono kaya omahmu saiki apik-apik. Malah syukuran kena musibah enggak harus susah. Nyatane mbiyen aku yo ngerti pas lumpur wayahe nyembur-nyembure. Wong kene kena musibah yo do seneng disoting TV dadal mbek guyang-guyu kok. Kaya ini demo-demo nuntut-nuntut nyatane yo ayem. Loh sekarang mana ada rumah jelek? Demi Allah yang hadir ini rumahnya bagus-bagus semua. Omah sampean ki asli api-api. Eh sampean kadang-kadang kok rumongso omah sampean elek. Iku asline gak perkara omah sampean elek. Iku sebab ana tangga bangun omah apike ngungkuli omah sampean. Dadi cuma salah posisi ngono ae. Api eleke omah iku padha karo rupane wong wedok. Wong wedok iku iso ketok ayu, iso ketok elek, tergantung jejerane. Makane ibu, sampean nek kepengin ketok ayu, longgo sak longgo sing ati-ati. Geleok rombongan elek. Lah sampean kok longgo jejer bojoku, yo ilang ayumu. Makanya zaman lek kepingin ketok ayu, longgo sak longgo sing ati-ati. Yo nolek dhisik kate ana wong ayu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyengkre. Makanya omah sampean ku asline wis suapi. Lah sampean kok rumangsa omahe elek, soalnya ana tangga bangun omah luwe apik teko omah sampean. Bandingno karo omahe wong biyen. Gentenge bocor, biasa. Lantainya tanah, kalau hujan becek, embet, kalau musim kemarau berdebu, kalau enggak disirami pakai air digawe omah undur-undur. Lha saiki sampean gelek undur-undur kangelan. Mboten enten wis keramikan kabeh, marmeran kabeh. Nggih napa mboten? Dulu rumah itu masih bolong-bolong. Kalau malam angin masuk, tidur kedinginan, selimut pakai sarung kecil, ditutup sikile sirah kanyepen, ditarik mendukur sirah ketutupan sikil kanyepen, akhirnya melungker kaya terenggiling. Turune nang gone amben gawe kloso ngisor akeh tinggine ndukur akeh nyamuke, dadi turui karo senam, mburi kokor-kokor arep tebleh-tebleh. Gak kroso keturon tangi turui irung pipireng kabeh. Kena sentir angus. Lho kene napa mboten? Nggih. Masyaallah, saiki omah wis apik-apik. Dadi sandang, pangan, papan wis iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Baleni nyandang rapet, mangan warek, turu. Duh, ngene kok sing ono sing nuntut pemerintah wong koplak. Penake ra karo-karuan kok urip saiki kok. Aku gak kampanye iki. Terus sandang, pangan, papan, kendaraan. Kendaraan mlakune do cepet-cepet saiki wisan. Dadi nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Sekarang kemana-mana pergi gak ada orang jalan kaki, cepet-cepet. Semua punya motor, semua punya mobil, sampai jalan itu sesek gara-gara kendaraan. Dulu kalau mau pergi haji bisa 6 bulan lewat laut naik kapal. Sekarang embarkasi Juanda sampai Jeddah 9 jam. Bang! Cepet. Lah pesawat masa kok curut. Pesawate bojomu. Bang! 9 jam nyampe. Dulu yang punya mobil satu kecamatan itu bisa dihitung. Sepeda motor aja satu desa, cuma kepala desa saja yang punya sepeda motor. Makanya kalau ada motor masuk kampung itu dikejar, terus tipetnya diambu. Jenengan tasik menangi. Berarti wis tuwa. Masya Allah. Nah, saiki lho, tiap hidung itu punya motor. Jadi melakune wis cepet-cepet. Melakune cepet-cepet. Udah. Yang kelima, anggaran. Anggaran turah-turah berlebih sekarang. Gak ada orang gak punya duit. Demi Allah yang datang di sini semuanya punya duit. Bahkan sekarang pun semua bawa duit. Mana ada sekarang orang yang gak punya duit? Duitnya lo turah-turah. Ayo coba, punya rekening di berapa bank? Punya ATM berapa? Ono sing gold, ono sing silver. Orang andel. Gak percaya. Saiki duit diwadahi dompet wis ndak muat, makane dompete do kebek, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlaku cepet, dompet kebek. Lho, gawe kata-kata ngene iki gak gampang, makane larang. Angel. Lho sekarang kalau kemana-mana gak perlu bawa duit cash. Ngapain? Eh Pak Menteri ya nanti ora tau nggawa duit montol-montol. Mau ATM kan? Nah iya, berarti kan anggaran sekarang sudah berlebih. Yang menunggu mergo gak nerimo. Ini loh Bu, aslinya lek kurang syukur ya di situ. Sesungguhnya manusia sekarang ini sudah diberi nikmat yang luar biasa sama Allah, hidup lebih mudah, makin kaya. Tapi memang karakternya manusia, semakin bertambah kekayaan, semakin banyak keinginan. Maka soal kekayaan itu betul, kayak minum air laut, makin banyak meminum makin merasa haus. Wong iku tambah sugih, tambah akeh kepinginane. Gini apa nggih? Taman rumakno. Wong iku tambah sugih, tambah akeh kepinginane. Kepinginane tambah akeh. Sehingga saiki gara-gara terlalu banyak keinginan soal materi, soal kekayaan, kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, itu sekarang sudah menjadi hambar. Rasanya itu hambar sekarang, beda zaman dulu. Harusnya aturan dalam agama itu mestinya suami yang kerja, istri yang jaga rumah, merawat dan mendidik anak-anak, menjaga rumah. Aturannya seperti itu. Tapi karena saking banyaknya keinginan, sehingga merasa penghasilan dari suami ini tidak cukup untuk menutup keinginan, apalagi keinginan istri. Maka sekarang banyak istri-istri yang cari penghasilan sendiri, suaminya kerja, istrinya juga ikut kerja. Kenapa? Karena merasa penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi keinginan. Suami kerja, istri kerja, sama-sama capek. Sehingga hubungan suami istri itu sekarang enggak berasa. Pak, bojo zaman biyen iku kena dirasakno, Pak. Wong lanang mari kerja toko sawah, mulih leso, kepesel. Sing wedok wis tanpa dikomando. Kesel apa? Yo iya dek iki mau yo rodok ngoyo nyambut gawe ne. Wis salah sama nang nek ngono tak pijeti. Oh wijeti nang roto lek mijeti. Pijetane bojo iku masih yo gak enak, tapi kena gawe tombo. Anjene temen, takokno bapak-bapak. Dipijeti bojo iku masih yo gak enak iso dadi tombo. Wong lagi didemok ngono iku lho, otot senoto dhewe-dhewe. Modele ana bapae ngono. Wis tas didemok ngono iku otot iso nepakno dhewe-dhewe. Ora ana sing wis pokoke noto dhewe-dhewe lah. Jadi bojo zaman biyen niku kenek dirasakno. Suci karo bojo zaman saiki. Sing lanang mulai teko kerja, sambat awake kesel, letang-letang nang amben, sing wedok liwat sret, dek awakku loro kabeh mari kerja, pijitono dilu po. Pijet. Padha kesele. Dipikir wong lanang tok sing kesel, masih wong wedok ya kesel. Nek kepengin pijet kono di bablan nggone ring sepur kalau dipijiti sepur. Jadi bojo saiki ku gak kena dirasakno. Bojo biyen niku Pak, rupane elek. Ambune penguk. Anjene gak tau sampunan. Kramas nggih merang diobong. Sabune arang-arang. Pakaiane welek jemburis. Gak pati merecet, ambune penguk. Tapi kena dirasakno. Bojo saiki pakaiane api-api, mericit-mericit, mingis-mingis, kinyis-kinyis, ambune wangi-wangi, tapi rasane sepo. Iku senggarae wong iku mau. Wis saiki yo gak ngrungokno wong perkaket mau panganan ae. Lapo kok ngono? Ya saking polae wong godak karep saking besarnya keinginan. Dadi bleber bleber bleber bleber. Saking banyaknya keinginan, saking besarnya keinginan. Padahal sudah diatur sama Allah, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Betul? Mbok gak semangat kok. Siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Betul? Tapi karena terlalu gede keinginan, terlalu besar keinginan, seakan-akan siang hari itu enggak cukup untuk kerja. Jadi karepe wong Sidoarjo iki lek iso bengi barang digawe awan. Lek iso. Awan tok gawe kerja iku saiki enggak cukup. Jadi lek iso bengi digawe awan, makane saiki suake toko buka 24 jam. Kantor-kantor mulai 24 jam. Pasar 24 jam. Paling meneh dilungkasi ono ngedos bengi-bengi. Temenan. Emboh yo. Dodol pentol barang. Ya yes, gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai hubungan karo anak bareng iku saiki rasane sepo Bapak Ibu. Oh malah gak ngatekno aku, gak ngatekno bakul cilok kok. Lapo sih Mas Imam adek ngundang aku bareng. Ya bakul cilok iki kuwi gawe yang pameran. Adek ngundang aku. Iya, iku asing diunggahno. Aku tak mudhun. Yo iya, gak kon gatekno. Lho sampai saiki lho, wong tua nang anak ini kurang perhatian. Akeh lho saiki anak kepengin curhat nang gone wong tuae. Ya, aku ngene, jok ngomong saiki, ayah sek repot. Ngono saiki. Moro nang mamae ngono, mama aku mondok sekolah, ayo aja kakek ngomong. Gak ngerti mamae iki sibuk. Iki meneh dilungkas bakal ono, wong tuwa moro nang anake yo dikonokno. Nak, bapak iki meneh, Pak, aja saiki meneh ae, aku sik repot. Ini otomatisasi. Wong saiki luwes mulai akeh ibu-ibu ono pengajian gak gelem berangkat, gak iso berangkat. Aku gak iso melu berangkat pengajian Mbak, soalnya aku duwe ramutan narik cili. Lah anakku kate tak titipno sapa. Menit dilungkas yang ngono. Bakale ono ngono. Anak dijak berangkat ngaji sepurane gak iso melu aku dilamutan wong gerang. Enggak tetak titip no sopo. Itu gara-gara itu loh ket mau. Nomor 6, usulnya sandang, pangan, papan, kendaraan. Kok dompet bak lah ya? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlaku cepet, dompetnya kebak. Nomor 6, keselamatan. Alhamdulillah uripe diparingi selamat dibanding saudara-saudara kita yang kena ujian, dibanding saudara-saudara kita yang kena musibah. Tambahan dikei selamat. Lama cuma umai toh sing sing telem. Nyatane sampai saiki ya sing meger-meger kok. Wis lah sing akeh syukure engko tak jak syukur. Terus nomor 7, kesehatan. Awake wewek-wewek sehat-sehat. Lah iki gak ono kena penyakit aneh-aneh kono koyo wong biyen, panu kadas kurap, koreng, rangen, kutilen, kelentingan, cantengan, udunen, gubiken, cureken. Penyakitnya wong saiku penyakitnya wong soge gini wong gini penyakitnya wong soge penyakit kok asam lambung, asam aurat diabet pokoknya penyakitnya wong saiku penyakitnya wong soge biyen lek ana wong loro digawa nang dokter diperiksa, didiagnosa karo dokternya diwarah harus opname tambah parah penyakitnya diwarah kon opname ngamar di rumah sakit penyakitnya malah parah soalnya mikir sabindi sing didol kalung gelandi sing digadekno mikir biaya saiki ana wong loro diperiksa nang dokter karo dokter mari didiagnosa terus diomongi opname ngamar di rumah sakit malah seneng soalnya ana BPJS kan biaya rumah sakit gratis tonggo-tonggo nyambangi kabeh nyangoni biaya rumah sakit gratis oleh BPJS makanya BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi soge lho programnya pemerintah abe ngono bikin pasien jadi seneng asing pegawai-pegawai ya duwe jam kesda gitu jaminan kesejahteraan berlipat ganda kurangnya apa? Ayo coba makanya saya kira dikongkan opname ngamar di rumah sakit malah seneng tak hitung no sama nega percaya salingkungan rong atau seket kata nyambangi kabeh kayak rong puluh hewan nih rong puluh hewan pengen rong atau seket 5 juta kecekel tangan biaya rumah sakit gratis putuh 5 juta itu saya tonggo gurung koncoy kerja suami istri gawian seketan berarti 100 nyambangi kabeh nek nyangoni seketewuan 100 dan seketewu 5 juta meneh wis 10 juta kecekel tangan foto mergo biaya rumah sakit gratis turun keluarga dulur misanan mindoan besan karang besan wis salah gawian wong seket ae ping 100 ewu 5 juta meneh total 15 juta duitnya roto biaya rumah sakit gratis jadi metu ke rumah sakit katanya mulai mampir dealer mulai gak sepeda motor anyar bati makanya maring ini yang geringo dewe-dewe nya bae gak duwe-duwe solusinya ngono ya ini programnya Pak Presiden nguapi kok. Halo. Halo. Iki duwe rencana kategori iki kowe ta. Bon-bon. Aku dikai waktu karo Mas Menteri iki tantemi on 2 jam. 40 menit kok. Kurang terus iki marini sampai jam piro jaman nyumbang piro gak nyumbang gak kayak nomo nah 7 nikmat yang sudah kita dapat ini mari kita jadikan modal untuk menyempurnakannya agar menjadi 10, berarti kurang 3. Apa saja 3 itu? Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses di akhirat. Iki katane yo at-at kabeh ini gak gampang, makane larang. Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, ada jaminan sukses di akhirat. Penjenengan walaupun sudah mendapatkan 7 nikmat tadi, kalau gak bisa menyempurnakan tambah 3, percuma. 7 tadi kalau jenengan gak bisa syukur nikmat, percuma. Karena hidup hanya sibuk mencari, gak sempat menikmati. Apalagi keduluan mati. Kalaupun masih hidup, udah kadung kena komplikasi. Ketemu sate dihindari. Keasinan sedikit tensinya tinggi. Makan cumi-cumi alergi. Kena sambal goreng ati asam urat kambung. Lagi. Minum manis minta ganti. Karena sudah punya pabrik gula sendiri. Mendekati istri malah disingkiri. Karena udah kena disfungsi ereksi. Meskipun minum jamu tetap gak iso tangi. Bojomu wis ngono ya mbok tepuk tangan. Maka hidup ini hanya jangan hanya sibuk mencari sampai gak sempat menikmati. Ada loh orang yang sibuk cari makan sampai gak sempat makan sendiri. Kayak bakul pentol ini mah. Kira ngira dekne mangan pentolnya gak ngira. Didol kabeh, jadi iso pentol entek dene ngeblak. Sibuk golek pangan tapi gak kober mangan dhewe. Banyak sekarang orang sibuk membangun rumah tapi dia sendiri gak pernah di rumah. Merantau. Hasilnya digembangun omah. Begitu mulai omahe wis ambruk. Sibuk meniti karir, lupa menikah. Sempat nikah tapi gak serumah. Serumah tapi gak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah, kerjaannya cuma marah-marah, saling lempar-lemparan barang pecah belah. Jadi kelakuannya koyok kucing kerah. Jadi tontonannya bocah-bocah, rumah tangganya bubrah, anaknya gak beres nek sekolah. Di sekolah nona Muhammadiyah gak munggah-munggah. Akhirnya wong tuane dipanggil kepala sekolah, kate ngurusi wegah, terpaksa anak dipasrah nombah. Ya Allah, ya Allah. Hidup itu kalau hanya sibuk mencari gak sempat menikmati, rugi. Apalagi nanti kalau sudah tua. Ayo diajak prasmanan, kira-kira kalau sudah tua itu koleksi apa seleksi? Kalau sudah tua koleksi apa seleksi? Seleksi. Kalau masih muda diajak makan prasmanan, aji mumpung gratis semangat 45. Koleksi cukup kabeh. Sego rong piring, sate rolikur sunduk, 2 bandeng 7, lokoyo 45, isek soto, isek rawon, isek mampir nang rombong bakso, menuku es entek 5 mangkok. Anjene isek 6 koleksi. Coba lah wis tuwa. Seleksi. Monggo Mbah, sekule Mbah, titik ae. Iki sop enak Mbah iki Mbah, duduhe ae. Mumpung anget monggo sate Mbah, sunduke ae. Jeruk Mbah nggih, kulite ae. Apa maneh atik ditutno sing wedok nang digetak. Tate Joko kekel, ayo panganan. Gak eling penyakitmu ah. Ayo panganan. Iya gak sida. Ganti kate nyeduk soto, iku yo gak oleh. Kan kepengen cepet matek. Maka ayo hidup ini disyukuri ya. Syukuri yang ada, nikmati yang kita punya, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Tak beleni, kata-kataku ini larang. Nikmati yang ada, syukuri yang kita punya, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita, dan hidup kita pasti bahagia. Kita gak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia gak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga lebih hijau, padahal belum tentu. Banyak orang yang tidak bahagia itu bukan karena dia gak diberi nikmat sama Allah, tapi dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, nikmatnya sendiri gak pernah dipikirin. Dan Allah kasih nikmat itu adil. Nikmat, rizki, barokah bukan hanya konsumsi orang kaya saja. Yang bisa bahagia itu bukan cuma orang yang sehat saja. Ada loh orang yang merasakan kebahagiaan dalam sakit yang ia derita, bukan karena dia waliullah, bukan karena dia kiai. Orang biasa, tapi dia mampu merasa bahagia dalam sakit yang dia derita. Parah penyakitnya, opname di rumah sakit lumayan lama, tapi begitu sembuh, dia diajak pulang malah gak mau. Kenapa? Karena dia bahagia, dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Jangan dikira orang rekoso itu gak bisa bahagia. Memang ada orang naik sepeda ontel itu bawa beban beras 80 kilo, jalannya menanjak, petentengan, capek. Dia capek. Tapi ada yang naik sepeda ontel juga bawa beban 80 kilo, jalan beronjal-beronjal, naik, dia petentengan, tapi dia bahagia karena 80 kilo yang dibonceng tadi adalah kendaraannya. Sampai yang pikir wong lara itu gak iso bahagia ngono. Bahagia kok. Makanya syukur nikmat yang pertama. Yang kedua, berjuang agar jadi orang yang terhormat. Bapak Ibu, menungso itu bahannya podo. Ini yang kesembilan berarti tinggal satu. Mari ngene wis. Menengo gak kayak bondo cerewet. Berjuang agar jadi orang yang terhormat. Bukan hanya terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah. Bukan hanya terhormat di dunia, terhormat pula di akhirat. Nun sewu para jamaah, menungsoi kulite podo, daginge podo, balunge podo, keringete podo, entute podo. Gini apa boten? Tapi nilai kehormatannya bisa berbeda. Tergantung apa nih? Isine. Menungsoi kaya kardus. Kardus sih bahannya podo. Ono kardus yang didekek juru lemari, ono kardus yang dibuang nang kali. Bahannya padahal podo. Kenapa yang satu ditaruh dalam lemari, disimpan rapi, yang satu dibuang nang kali? Padahal bahannya podo. Siji, simpen juru lemari, mergo isine minyak wangi. Siji nih, buang nang kali, soalnya isine batang kire. Yo, batang tikus podo ae. Paham mboten sampean? Duh, menungsoe koyo kardus. Kardus iku bahane padha, iso disimpen nduk lemari, iso dibuang ning kali. Disimpen nduk lemari, mergo isine minyak wangi. Dibuang ning kali, mergo isine batang tikus. Menungsoe padha. Koyo pelembungan. Tahu pelembungan? Aku ngomong balon kok ndak salah paham sampean. Pelembungan. Duh, pelembungan iki kok disebul gawe karbit. Diseni karbit iki melentung gede, mumbul, masih sampean tarik sampean batet yo tetep mumbul. Tapi pelembungan kok disebul gawe abab. Ababe wong iku. Yo melentung, yo gede, tapi yo cuma glimbang-glimbung. Gak iso mumbul, padahal pelembungannya bodoh, pelentune podo. Tapi siji kok terima ngelimbung, siji ini mumbul. Lapa? Isine sing beda. Nah, isine menungso sing gadek nomul ya iwo. Ya jelas sering dibaca ayatnya sama para kiai. Wa idza qila suzu fan suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ilmu sama iman atau akhlak. Siapapun, anaknya siapapun, asal diisi dua hal ini, pasti dimuliakan Allah. Pokok diisi siji ilmu, loro iman, karo akhlak. Anaknya sopoai, mesti diangkat derajatnya karo Gusti Allah. Masih ambek uang-uang dicaci maki, dihujat, dihina, direndah-rendah, tetap diangkat karo Gusti Allah. Sopoai anaknya sopoai, lek gak kaisenan barang lurui. Kalau gak diisi ilmu sama iman dan akhlak, walaupun diujo-ujo, disunggi-sunggi, ceblok, mesti logur. Sing mikul keselen akhirnya dijeretno. Uangnya kaya duit, duitnya satu sewu, masih tidak-tidak ditongkai tetap satu sewu. Duit sewu, semprot minyak wangi ya tetep sewu, ayo bu, zaman pelenti duit sewu disemprot minyak wangi harus satu sewu, kuyuan wedus pelenti ilmu karo iman akhlak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudu gandeng, ojo cuma ilmu tok. Lek cuma ilmu tok, dadine pinter tapi gak bener, malah medeni wong. Ayo jawab. Sing ngerusak tatanane negara iki wong goblok ta wong pinter? Sing kepingin nujet-nujet aturane negara iki wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Sing ngentekno duwite negara wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, wong goblok jane yo kepingin tapi gak ro carane. Iki lek cuma pinter tok. Tapi gak bener. Mergo gak didukung karo iman, gak didukung karo akhlak. Halo. Halo. Nah, yang ke-10. Wis ta, tenang ae. Yang menoh. Ada jaminan sukses di akhirat. Nah, kesuksesan di akhirat hanya bisa didapat oleh orang-orang yang takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sukses di akhirat itu dilambangkan dengan masuk surga. Jamaah rahimakumullah, sekarang saya tanya, menurut Al-Qur'an siapa yang ada jaminan masuk surga, yang oleh Allah disediakan surga untuknya? Siapa kira-kira? Halo? Halo? Mbora nyaut sampean. Ternyata yang ada jaminan surga itu orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu definisi yang paling ringan. Saya kalau ngaji itu ringan-ringan saja. Yang biasa dengar ceramah saya itu pasti materinya enteng-enteng. Karena saya bisanya yang enteng-enteng. Nah, saya mau ceramah yang berat-berat, dong saya sendiri nggak bisa. Ceramah gue cetek-cetek, Bu. Soalnya aku gak kulino jeru. Pikiranmu ini. Iki definisi takwa yang paling ringan. Tolong diperhatikan. Maaf ya, ceramahku wis gak iso dindekno maneh. Wis pol mentok pol ndek. Lek ana sing gak paham berarti oone pol-polan. Definisi takwa yang paling ringan itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Atau imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artinya ngelakoni sekabehane perintah, ninggalno sekabehane larangan. Lek sekedar ngelakoni perintah, gampang. Ceng angel ku sekabehane perintah. Lek trimo ninggalno larangan ngono ae. Enteng. sing ngabot iku sekabehane larangan. Lho ndi sing nuduhno makna sekabehane? Ana al nduk kene iki. Al makmurat. Al manhiyat. Kan al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum. Ini khusus bagi yang ngerti saja. Sing ngoon ya pokoke pura-pura ngerti ngono. Al yang masuk pada jamak itu kan menunjukkan makna yang menyeluruh. Makanya sekabiane perintah dilakoni, sekabiane larangan ditinggal. Itu orang takwa. Lek gorong isok ngelakoni sekabiane perintah, gorong isok ninggalno sekabiane larangan, gorong takwa. Gak pantas mlebu swarga. Sekarang tolong dijawab yang jujur, yang kompak. Tolong dijawab sing jujur, sing banter, nggih. Lanjut mboten iki? Mumpung gelem iki. Lanjut mboten? Lek minta lanjut tolong dijawab jujur banter. Sing gelem jawab jujur banter tak dongakno. Telung dino maneh rezekine lancar. Semangat nek rezeki. Sampean-sampean iki sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Nah, seneng aku jujur. Sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Berarti sampun termasuk wong takwa napa dereng? Berarti sampean-sampean iki pantes mlebu swarga napa mboten? Maneh. Piye kupingku sing salah krungu ya? Coba maneh. Sampean-sampean iki sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti sampean-sampean iki sampun termasuk wong sing takwa napa dereng? Dereng. Berarti sampean-sampean iki pantes mlebu swarga napa mboten? Dirinci saiki. Ngeyel kok. Perintah sik lek sampun nglakoni ngomongo sampun, lek dereng nglakoni ngomongo dereng. Salat fardu? Kok gak jawab, ya? Salat fardu? Ampun. Poso Ramadan? Zakat fitrah? Dereng ngaji? Wiritan? Rutin sholat tahajud, itu ya perintah kok. Rukun nambah dulur, rukun nambah dulur, rukun nambah tonggo. Sampun nopo lah sing gara-gara buan balik gak imbang terus gak wawo itu sapa? Berarti perintah gurung kabeh. Saiki larangan. Lek iya, lek gak, jawaben. Mateni wong. Boten kok dereng. Iki ngomong dereng paling duwe rencana kate nekek bojone kowe. Boten ngono kok dereng. Mateni wong. Zina. Mendem. Nyolong ngerasani gujung berarti gurung takwa ngono iku gak iso mlebu swarga. Ayo jujur ta lah. Rungokno ngerasani wong bawun dino. Jujur nate ngerasani Pak RT napa mboten? Nate ngerasani Pak Lurah napa mboten? Nate ngerasani Presiden napa mboten? Zaman berarti rumangsa luwih apik timbang Presiden. Tak elingno sampean. Iki ketoke ya akeh pendukungnya Mas Imam. Tapi aku pesen nang sampean. Iki kan tahun ini demokrasi, lewo ngarani tahun politik, pol-polan lek itik-itik. Kita punya pilihan, saya punya pilihan, Anda punya pilihan, saya yakin. Kalau menghadapi yang berbeda pilihan, prinsipe lana capresuna walakum capresukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu. Kalau meneng aku ya sungguh yang guyu serius ini. Umpamane kok beda, enggak usah ribut, enggak usah geger, apalagi sampean sampai menghujat, menfitnah, mencaci maki. Rungono. Baik langsung gawe cangkemmu. Ataupun pakai jarimu menari-nari di atas kipeting, di atas layar sentuh, hati-hati. Tambah misalnya menghujat Pak Prabowo. Dosamu tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Sampean memfitnah elek-elek Pak Jokowi. Dosamu tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah menggunung. Padahal dosa nang menungso iku masih sampean tobat istighfar njaluk sepura nang Allah, gak katene disepura Gusti Allah lek sampean gurung njaluk sepura nang gone wonge. Sampean sampe mati ra ngira ketemu Pak Prabowo, ra ngira ketemu Pak Jokowi, kapan lek njaluk sepura? Halo. Halo. Pikiran lek sampean elek-elek Pak Prabowo sampean dosa nang Pak Prabowo. Sampean elek-elek Pak Jokowi sampean dosa nang Pak Jokowi. Pengen disupura Gusti Allah, sampean kudu langsung njaluk supura Pak Prabowo, njaluk supura Pak Jokowi. Padahal sampean kapan iso ketemu wong ya? Dosamu tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Kok maneh ngusing tangane neritis, neritis. Gregeten aku nang ngomong. Rumah apa? Sampean gering opname di rumah sakit. Sing nyambangi sampean Pak Prabowo napa Pak Jokowi? Yo tonggomu sing nyambangi. Lah iya. Makane Pak Jokowi tetap jadi presiden. Tonggo sampean tetap jadi tonggo sampean iki lho, Jon. Nggih. Misale liyane sing dadi presiden tonggo sampean tetap dadi tonggo sampean iki napa mboten? Nggih. Makane sing rukun. Gregeten aku. Masya Allah. Wis ayo, saiki carane supaya sukses mang dadi wong sing takwa. Ibadah sesuai dengan profesi. Wis diplot karo Gusti Allah. Ibadah yang paling besar pahalanya itu kan sesuai profesi. Nek kiai yo pengajian, wiridan karo dadi contoh. Ojo sampai kiai jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni. Tapi kudu dadi kiai jarkoni, yo iso ujar yo iso nglakoni. Makane ojo dadi kiai jarkoni, tapi dadi yo kiai jarkoni. Sakarepku sing ceramah aku. Ojo cuma ujar tapi gak iso nglakoni, tapi yo kudu iso ujar iso nglakoni. No. Lek pedagang ibadah sing ganjarane gedhe, yo dagang sing jujur, ojo bujukan. Lek guru, ya inti syarul ilmi, nyebarno ilmu. Lek TNI, pertahanan, keutuhan dan kedaulatan negara. Kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Polisi, izin komandan. Ibadahnya apa? Ya keamanan, Kamtibmas. Ya apa wilayah hukum, Jabon ini kondusif, aman. Ini ganjarannya polisi paling gede. Aja iri, nah Kapolsek kon poso tiap hari. Seanggotanya dikon poso kabeh tiap hari. Akhirnya ana wong lapor, Pak, beda motorku hilang, Pak. Urusane aku lemes. Oh, urusane dhewe aku lemes. Iki posone Kapolsek gak diterima ambek Gusti Allah. Makane endan poso arang-arang ae gak apa-apa. Nek kesenengan wis males poso diomongi ngene. Ibadahnya polisi yang paling gede ganjaran itu menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah hukumnya. Iku contoh lho. Misalnya Pak Kapolsek menginstruksikan anggotanya kon poso kabeh. Terus ono maling tambah rame, kejahatan makin marak, gak keterima posone. Ngono lho, masih poso arang-arang, ketok yo Ramadan tok iku. Masih poso arang-arang, tapi nek Kamtibmas terjamin iki ganjarane paling gede. Ngono lho, terus gak ono cegatan. Nah. Iki sing tepuk tangan iki jelas wong ngeyel tok. maksudnya gak ono cegatan iku berarti wis gak ono pelanggaran. Masyarakat bukan hanya taat hukum tapi sudah sadar hukum weh. Anggitmu gak eleman dijarno, gak duwe SNK dijarno ngono iku. Yo koplak polisine. Gak ono cegatan nih karena memang sudah gak ada pelanggaran. Masyarakat bukan hanya taat hukum tapi sadar hukum. Ngono lho. Betul. Susah ngaji me wong oon ya. Tenang. Lelehe pejabat. Terus Pak Lurah, Pak Camat, Pak Menteri, ibadah yang pahalanya besar apa? As stempel buat tanda tangan. Saya rata-rata cetok. Kebijakan. Ini proposal gue Menpora. Apa ini? Proposal Pak Menteri. Pesantrennya Anwar Zahid. Jawa Timur. Ini butuh stadion kayak olahragane santri-santri kan ben sehat engko berprestasi kan yo kalau santri berprestasi wong menterine yo santri menterine yo kiai kan pesantren harus diprioritas. Yo sine pulpen rata-rata cetempel cetok ngono iki sing paling barokah iki ngono iku. Lah saiki lho maaf ya, maaf Pak Menpora iki yo walaupun kiai, tapi saiki kan menang menteri nih. Tiap malam kon tahajud. Tahajud terus, pikir wiridan muter tasbih. Wiridan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Akhirnya kesel, capek Pak Menteri. Sehingga siangnya paginya enggak bisa ngantor. Urusan Kementerian Pemuda dan Olahraga semrawut kacau. Tahajude wiridane Pak Menteri enggak keterima. Enggak keterima. Akhir kementeriane enggak duwe prestasi. Tahajud-tahajud wiridan-wiridan tapi yo sekedare ngono ae. Yang penting tugas utamanya ini bisa direalisasikan dan berprestasi. Itu pahalanya besar. Ya seneng ketok ya orang-orang tahajud kok. Wong tau ketemu aku ning Bali melekan ya ora wiridan ya ana pantai. Ngono kok aku sing marani, Bu. Mesine kan menteri sing suwan kiai to mesine. Enggak, malah aku sing ngoro. Kenapa? Karena saya suka silaturahim. Walaupun beliau gak kelem ora nunggonku gak masalah. Hajur ya wes kok. Nah aku lho wis peng pati iki lho mara nunggone beliau. Beliau nunggonku lagi sepisan. Janjeni sampai saiki ya rung dikei. Nah, meneng wae iki urusanku karo beliau wae, rasa melu-melu wae gak selevel kowe. Aja banter-banter glundung no kali lho. Nah, sekarang kalau apa-apa sing kuru, sing lemu yu. Jam 4. Lek iya nyo. Lek wong soge. Nah wong soge, ibadah yang berpahala besar itu nyumbah. Apa bu? Nyumbah. Ayo pisankah sing banter wongnya cek krung. Wong soge iku ibadahnya nyumbah. Sing buanter mesti kering. Kali arep-arep sumbangan. Jangan salah pasang. Ngono lho. Dadi ana plote dhewe-dhewe. Saya boleh cerita sedikit ya. Di rumah itu hampir tiap hari ada tamu. Hampir tiap hari. Iki macam-macam, ana tamu wali santri, ana tamu njaluk jadwal ngaji, ana tamu njaluk sowo. Yo ono, wis kadung dianggep kiai, mbok kiai temen mbok enggak. Njaluk sowo ki ono ae. Ono bapak-bapak iki. Nyuwun donga iki. Amal nopo? Bojo kula cerewet iki. Kula nyuwun donga sing kena gembung kemcangkeme wong wedok. Ya tak kei ae aku. Mbok mandi mbok gak ngurus, tak kei. Padahal aku dhewe sik tas mari dicelathu bojoku ya. Pokoke tak kei ae. Mandi gak urusan mburi, sing penting aku oleh gula. Macem-macem bu tamu niku. bendinten ana tamu iku yo nawakno anake ngene iku yo ana kongkon mulang ngaji pikiranmu tau ana tamu wong sugih aku ngarani sugih yo teko mobile mobil iku nek di atas 3M Srobi Konring Rover sampean gak ngerti wong ngerti mau pickup ambek tosa iku iki ana sing tuwa 3M ya apa 3M mumet-mumet mencret lho Mbah dadi mobil iki hargane wis iya berarti kan wong sugih tak jak keliling pondok wis tenggale Pak Menteri iki pas tenggen kula nggih tak jak keliling pondok cek roh kaadaane kekurangane apa maksudku iki ono wong sugih tak jak keliling pondok lah pas bangun kan ini bangun Madrasah Diniyah Putri 3 lantai terus sebelah gedung Tahfidzil Quran sebelah itu rencana gelanggang olahraga dijanjeni mbok sapa ngono itu rencana sebelah yo lokasi ini wis mari ditinjau wis mari ditinjau yo boleh dolen tok yo garo aku sing jelas wis mari ditinjau wis lokasi iku kon meneng wae tabu ojo ngrepoti wong cerita. Nah, iki wong sugih iki begitu roh bangunane dek. Wah, Pak Kiai bangun terus. Nggih. Dene ngomong sekolah dongaaken iki muga-muga bangunane cepet dados. Langsung tak omongi, aku gak butuh dongamu. Nah, dene tak jak keliling rumah sana tak jaluki donga kok. Wong sugih dongakno salah pasang. Hadisnya jelas, iwa mudunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu karena empat perkara. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Maka ulama itu ibadahnya pakai ilmu. Dua, bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat ibadahnya pakai keadilan, kebijakan. Tiga, bisakhawatil agniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Makanya wong sugih iku ibadahnya nggae dermawan, nyumbang, gak ndonga. Sing ndonga iki sing melarat-melarat ngono iku. Ya kok bidakwatil fuqara dengan doanya orang-orang miskin. Lagi ana wong sugih kok ndongakno, berarti ngerusak hadis. Ngerusak hadis. Wong sugih ndongakno iki ngerusak hadis. Makane wong sugih aja salah zikir, jangan salah zikir. Wiridane wong sugih enggak kok ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Ijin Bandan Ramil langsung Qadim, Koramil gak atek disebut. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Aja atek iri, kok nang Koramil endi ngono enggak ratut iku. Langsung Qadim, ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Golek Koramil disebut ya Mapolsek ya Mapolsek bareng. Enggak masuk. Kendean makanya aja cuma kapten tok munggao deh wong soge iku wiridane dudu ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir ya hafidhu ya nasir ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah boten dudu iku wiridane wong soge iku ya semenu ya wesi ya pasir ya boto ya semenu ya wesi ya pasir ya boto ya semenu ya wesi ya pasir ya boto ya kayu, ya koral, ya pintu, ya jendela, ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer. Jok salah. Iso gendong gak enak. Makanya komponen ini kudu kompak. Jadi wilayah ini pengen berwibawa, kuat ya. Ono kiai ini, ono pejabat ono militer TNI Polri ini. Don Kanjeng Nabi sukses berhasil itu kan diantaranya juga ditopang dan didukung oleh lima kekuatan orang-orang dekat Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Satu, Abu Bakar Siddiq, orang sepuh yang alim, arif, bijaksana. Kudu ono kampung ini ada orang yang sepuh, bijaksana ini yang nakal-nakal, sungkan ojo mendem dok ono, sungkan karo wong iki. Ada Umar bin Khattab, jenderal, kokoh jangankan manusia, setan aja, tapi mana setannya tadi? setan melu wedi. Kudu ana iki. Nah, terus ana Utsman bin Affan, santri solih, ekonom, sugih, loman. Lek sugih tok tapi medit, antukan mati. Iya. Iki Utsman bin Affan. Ana Ali bin Abi Thalib, pemuda, intelek, jenius, cerdas, kritis. Harus ada. Nah, yang kelima, Khadijah binti Khuwailid, istri setia yang mempertaruhkan jiwa, raga, harta benda, bahkan nyawa demi Rasulullah. Maka bapak-bapak, ingat, suksesmu karena dukungan istrimu. Di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes. Sebentar. Dan di balik perempuan sukses pasti ada laki-laki stres. Dan di balik laki-laki sukses yang kemudian jatuh pasti ada perempuan lain. Ya Allah, ya Allah. Mulane kate bangun masjid yo kudu ana kiyaine. Bagian donga. Ya kabutuh ya nasir ya wakuri Allah. Allahumma latif bi ibadihi warzuqhum min yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latif ya latif ya latif ya latif kiyai sing donga. Ya latif ya latif ya latif ya latif kuwi suwe. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Terus ana pengusahane wong sugih datang bawa dana. Ana pejabate bagian perizinan, bagian rekomendasi. No, ono militere bagian keamanane. Ya sing melaratnya yo penting. Pekerja. Bagian nek gak melarat yo gak dukono lunggune. Bagian pekerja, ngono lho. Zaman nak kandhani yo. Kate bangun masjid rapat wong 15 kok kiai kabeh, temen gak kira dadi bangunan masjid. Wong 15 kiai kabeh rapat kate bangun masjid, siji muter tasbih, siji wiridan, siji ngelek takbir, siji buka kitab. Bangun masjid iki gak cukup Allahu Akbar, menara mudun glodak. Makanya ada usaha, ada doa, ada usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ana santri, ndek pondok ujian, kepengen nilai apik, kepengen lulus. Gak gelem belajar, gak gelem sinau. Wiridan terus. Iki mesti siji gak lulus, loro mulih dadi dukun. Wiridan ya wiridan, donga ya donga, tapi tetep belajar, tetep sinau. Ngono lho. Ya tunggale bapak-bapak kepengin duwe anak nang bojone gak diapa-apakno, di Fatihah yang gerbeng. Dadi sing wedok wis turu, tanek ngono kuwi dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Tapi gak diotek blas. Meneh ngono sing wetok turu dibuka sret Al-Fatihah. Ayo sakit meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi ampek dikonokno. Yo cek gak salah sampean. Dadi ana ikhtiar, ana donga. Nek kelas e kula sampean ngoten lho. Pun, lan iki uripe sing ditepakno. Ampun disinggung kalih menteri kiai, kiai menteri. Doa lu sunnah wal jamaah ini berusaha dikakar saiki lo solawatan yang jelas muji kanjeng nabi lo dibitah-bitah no solawatan muji kanjeng nabi dibitah-bitah no seneng aniku muji Syahrini, muji Syahrini via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, Tasarus Malang apal anak buahku kabeh kok dan nek muji ngono iku dianggap sunnah ngono ngreget no lo ngono ziarah kubur ngono jare sirik sirik nyembah patok sing nyembah patok iki ya sapa makane lek kiai-kiai NU ulama NU gak kira bid'ah-bid'ah no nyirik-nyirik no ngafir-ngafir no gak kira paling banter ngaramno paling banter haram sing nontok-nontok rokok haram kok dhisik gelem dadi sponsor pengajian yo gak haram. Eh kapan-kapan ae ke NU ngundang maneh Pak Menteri. Ini acaranya orang ke NU ya kapan-kapan naik diundang menang kok. Wes matur suwun, banser, matur suwun. Jadi nek presiden kan dikawal. TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai ceramah dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Jenenge banser, tonton karo dorenge podo, sing gak podo bayarane. Lho malah TNI ku bintange notok papat mentok jenderal. Banser bintange songo, Bro. Sak ndukure obat ngelu. Obat ngeluwe nek 7 bintang yu songo yu. Matur suwun kerjasamanya. Wes, ampun sing ndonga Mbah Yai. Kula nyuwun pangapunten, wis kontrakan entek iki kate udan meneh iki. Wis wayahe kate udan meneh. Kurang. Ayo melu aku tak ceritani dhewe nyamane. Kok yo kapan-kapan kok Pak Menteri ngundang maneh, mesti ngundang maneh. Wong iki sering ngundang aku. Nek aku gampang anggar cocok yo berangkat. Cocok itu ada waktunya. Kula niku wingine ditelepon pas tadi malam niku acara ten pondok kula. Biasane kula nek mantun enggak ada acara kan paginya kula istirahat sampai siang. Nanti malam benjeng sama Balung Panggang. Pak Menteri iki yo ngerti ae, jam kosong ku yo ngerti ae. Modele ngono. Mbah duwe ilmu apa? Moro-moro nelpon terus nyelak ini silaturahim dan reuni Kurban Lumpur. Bayangan kuwi wong ya kaya regul-regul ngono bayangan. Bukan Kurban Lumpur. Ternyata kok wayu-wayu. Wis sepuntene sing kathah nggih, sepuntene wis. Mancane aku diundang karo Mas Imam iki kan ayo ngumpul-ngumpul menghibur wong sing muga-muga silaturahim iki persaudaraan ini bisa terus eksis istiqomah. Bahkan semakin berkembang terus ke depannya membawa manfaat untuk umat, membawa manfaat untuk masyarakat. Nggih, didongakno nggih, Pak Menteri didongakno sareng-sareng. Didongakno muga-muga dalam mengemban tugas beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mun Buya Rumiyen ngrantos donga mangke dongane Mbah Yai kula saestu lepat khilaf nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.